بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Tentunya berbicara tentang keindahan Islam, ini pembahasan yang sangat luas, karena pembicaraan tentang keindahan Islam itu artinya membicarakan Islam itu sendiri secara keseluruhan. Iya. Dan waktu membatasi kita, maka di sini saya angkat beberapa hal penting lainnya yang perlu saya ingatkan di sini berkaitan dengan karakteristik umat Islam atau syariat Islam. Ya. Yang berikutnya yang perlu saya terangkan, bahwa agama kita, agama Islam ini adalah agama yang datang untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan di tengah manusia. Mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan di tengah manusia. Dan agama kita adalah agama yang melarang dari kerusakan dan mengadakan bahaya di tengah manusia. Ini ciri umum dari agama Islam. Iya. Dia agama yang menegakkan masalih, kemaslahatan-kemaslahatan. Kalau ada kemaslahatan yang diperlukan oleh manusia, perkara yang baik, yang menegakkan kehidupan manusia, pasti Islam telah menjelaskan hal tersebut dan telah menerangkannya. Demikian pula kalau ada bahaya yang membahayakan, ada mafsadat yang bisa merusak, maka pasti Islam telah menjelaskan tentang larangannya. Islam telah menjelaskan tentang larangannya. Karena itu di ayat-ayat Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan perintah untuk mengadakan perbaikan dan melarang dari berbuat kerusakan. Di antaranya Allah firman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian mengadakan kerusakan di muka bumi setelah diperbaikinya bumi itu. Iya. Di bumi ini sudah diperbaiki oleh Allah. Sempurnakan segala kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia di atas muka bumi. Diterangkan untuk mereka tuntunan yang menyebabkan mereka berjalan dengan baik di atas muka bumi. Siapa yang keluar dari hal ini, itu artinya dia berbuat kerusakan di atas muka bumi. Apakah karena perbuatan maksiat, ataukah karena dia mengada-adakan perkara baru di dalam agama, ataukah dia keluar dari jalan yang lurus, atau yang semisal dengannya. Iya. Dan misi dakwah para nabi dan para rasul ini tampak kalau kita mencermati kisah-kisah mereka, khususnya di dua surah, di surah Al-A'raf dan di surah Asy-Syu'ara. Kita menemukan bahwa para nabi dan para rasul itu menganjurkan kepada umatnya untuk mengadakan perbaikan dan meninggalkan segala jenis, segala bentuk pengrusakan di atas muka bumi. Iya. Dan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu datang dengan syariat yang lengkap terdapat di dalam syariat beliau, segala kebaikan yang ada di syariat sebelumnya terdapat di dalam syariat beliau, kesempurnaan yang tidak ada di syariat sebelumnya. Maka Islam sangat menganjurkan kepada terwujudnya kemaslahatan dan sangat mencela adanya perbuatan kerusakan di atas muka bumi. Tindakan kaum munafikin disebut kerusakan. Wala tusjidu fil ard. Wa idza qila lahum la tusjidu fil ard qalu inna nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada kaum munafikin, jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi, mereka berkata, kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Jadi perbuatan kemunafikannya disebut berbuat kerusakan. Nah, ayat ini juga menjelaskan sebuah hakikat yang banyak kita saksikan hari-hari ini. Yaitu hakikat pengakuan. Orang mengaku mengadakan perbaikan, mengadakan menciptakan kebaikan untuk manusia, tapi hakikatnya dia berbuat kerusakan. Sama dengan kaum munafikin ini, kalau dikatakan kepada mereka, jangan kalian berbuat kerusakan, mereka berkata, sungguhnya kami ya adalah berbuat perbaikan di atas muka bumi. Pada hakikatnya mereka adalah berbuat kerusakan. Allah firman, ala innahum humul mufsiduna walakin la ya'lamun. Ketahuilah bahwa mereka ini orang-orang yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak mengetahui. Iya. Mereka tidak mengetahui. Dan Islam juga menjelaskan berbagai bentuk kerusakan yang dilarang. Seperti misalnya diterangkan tentang membunuh, melayangkan nyawa manusia tanpa hak. Iya. Disebut itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Allah firman, min ajli dalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a. Karena itulah kami tetapkan kepada manusia, siapa yang membunuh jiwa bukan karena jiwa itu membunuh, bukan pula karena berbuat kerusakan, dibunuh tanpa alasan, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Jadi melayangkan nyawa seorang, satu jiwa yang dihargai di dalam syariat, itu seakan-akan dia apa? Membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha, dan siapa yang menghidupkan satu jiwa, ya, apakah dia selamatkan atau dia jaga tuntunan sehingga tidak tertumpah darah manusia tanpa kebenaran. Siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Karena itulah perbuatan-perbuatan kerusakan di atas muka bumi ini adalah hal yang dicela di dalam agama. Iya, hal yang dicela di dalam agama. Nah, dan syariat kita memberikan ketentuan khusus bagi orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama jazaa'u alladziina yuharibuuna Allaha wa rasuulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard." Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berbuat kerusakan di atas muka bumi, apa balasannya? Balasan untuk mereka, mereka disalib, mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau diasingkan dari muka bumi. Ya, diasingkan dari muka bumi ini banyak. Ada beberapa penafsiran. Ada yang menafsirkan dia diasingkan dari negerinya ke negeri yang lain. Ada yang mengatakan dia dipenjarakan. Iya. Dia dipenjarakan. Ini hukum yang berlaku bagi mereka yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Maka syariat kita adalah syariat yang menjaga kemaslahatan. Syariat kita adalah syariat yang menjaga kemaslahatan. Tidak ada satu syariat pun atau tidak ada satu tuntunan pun kecuali pasti di dalamnya terdapat kemaslahatan yang dijaga untuk manusia. Karena itu di kaidah umumnya syariat Islam ini menjaga 5 perkara pokok di dalam syariat. Yang pertama menjaga Islam, menjaga agama. Menjaga agama. Yang kedua, Islam itu menjaga darah. Kemudian yang ketiga, Islam itu menjaga akal. Iya. Kemudian yang keempat, Islam itu menjaga jiwa. Kemudian yang kelima, Islam itu atau yang keempat menjaga harta, ya, darah, jiwa itu sama ya masuk dalamnya. Yang keempat menjaga harta, dan yang kelima adalah menjaga kehormatan dan keturunan. 5 hal. Oh ya, cari saja dari hal-hal yang diperintah di dalam agama, di dalam syariat, kecuali dia kembali kepada 5 kemaslahatan ini. Oh ya. Kalau ada hal yang dilarang, maka dia pasti kembali di dalam menjaga 5 kemaslahatan ini. Kenapa dilarang berzina? Sebab itu melanggar kehormatan. Iya. Dan Islam ini datang menjaga kehormatan manusia dan menjaga keturunannya. Kenapa dilarang minum khamar? Minuman keras? Karena dia menghilangkan akal. Menghilangkan akal. Karena itu kalau datang ya, hal-hal yang lain selain dari khamar, seperti sekarang ada heroin, ada apa yang lebih keras daripada itu, dari bentuk-bentuk narkoba ya. Islam telah menjelaskan hukumnya. Kalau khamar saja menghilangkan akal di sebagian keadaan, diharamkan sedemikian rupa, maka ganja heroin yang lebih keras lagi menghilangkannya, ya, ini tentunya hukumannya lebih besar lagi. Hukumannya lebih besar lagi. Iya. Dan ini dari bentuk penjagaan di dalam syariat kita. Dari bentuk penjagaan. Ya. Karena itu, yang harus kita yakini pada sebuah tindakan, sebuah perbuatan, apabila perbuatan tersebut menciptakan kemaslahatan untuk manusia, atau perbuatan tersebut menghindarkan kejelekan dari manusia, maka itu adalah ciri dari ciri agama Islam. Iya. Dan di sini kita semua memahami bahwa permasalahan jihad, iya, seorang selalu menjadikannya sebagai bahan untuk membenarkan perbuatannya, dan di sisi lain dijadikan sebagai bahan untuk menjelekkan umat Islam. Ya. Maka kita perlu menjelaskan tentang masalah jihad ini supaya kita lihat bagaimana kesempurnaan Islam dalam pembahasan jihad, di mana dengan syariat jihad ini tercipta kemaslahatan dan terjaga apa? Dan terhindar darinya kejelekan untuk kaum muslimin. Jihad di dalam syariat kita itu tidak terbatas pada jihad memerangi orang kafir. Iya. Jihad di dalam agama itu terbagi 4. Dengan pengertian jihad secara umum, dengan maknanya yang paling luas, jihad terbagi 4. Yang pertama ada namanya jihadun nafs. Jihad membela diri, jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan diri sendiri. Kemudian ada namanya yang kedua jihadus syaitan. Jihad melawan syaitan. Kemudian yang ketiga ada namanya jihadul munafikin. Jihad menghadapi kaum munafikin. Ya. Dan yang keempat ada namanya jihadul kuffar. Jihad menghadapi orang-orang kafir. Ini 4 jenis jihad. 4 jenis jihad. Dan seluruh dari pembagian jihad ini ada di dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, karena itu keliru kalau ada membahasakan jihad hanya pada satu jenis saja, jihad melawan orang kafir saja. Itu keliru. Ya. Baik. Dan keliru kalau ada yang mengatakan bahwa yang paling afdal dari jihad itu adalah jihad melawan orang kafir saja. Ini sebagian orang kita dengarkan. Di hari-hari ini sering mengulangi ucapan itu. Dan sebagian yang lain ya membalasnya dengan ucapan yang paling afdal adalah jihad melawan diri sendiri. Melawan hawa nafsu. Ya, mereka biasanya berdalilkan dengan hadis Rajana minal jihadil afgar ilal jihadil akbar. Ketika Nabi katanya kembali dari perang Tabuk, beliau berkata, kami kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Kembali dari jihad kecil menuju apa? Jihad besar. Apa jihad besar itu? Jihadun nafs. Adalah jihad melawan diri sendiri. Ya, ini hadis adalah hadis yang lemah ya. Adalah hadis yang lemah. Sebagian para ulama ada yang menganggapnya sebagai hadis yang palsu. Jelas ya. Maka Islam itu ada empat pengertian jihad. Tidak dikatakan ini yang paling afdal atau itu yang paling afdal secara mutlak. Tidak. Tapi dikatakan sesuatu itu afdal pada tempatnya masing-masing. Afdal pada apa? Pada tempatnya masing-masing. Iya. Dikala kaum muslimin kuat, ya, diharuskan mereka ada syariat jihad melawan orang-orang kafir, maka di situ dikatakan jihad melawan orang kafir lebih afdal. Tapi di masa kaum muslimin lemah, mereka tidak memiliki kekuatan, maka jihad membenahi diri sendiri, jihad ya, melawan syaitan itu lebih afdal. Karena itu di fase Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang berjihad dengan tangan. Tidak ada jihad dengan tangan di fase Mekah. Ya. Yang ada larangannya di dalam Al-Quran berjihad dengan tangan. Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidakkah kalian lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Tahan tangan-tangan kalian. Jadi Nabi dan para sahabatnya diperintah apa? Menahan tangan-tangannya. Yang kalian lakukan apa? Tegakkan sholat, keluarkan zakat. Itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi-Nya di fase Mekah. Iya. Karena waktu itu, kaum muslimin tidak dari sisi sarana dan prasarana, tidak mencukupi untuk menegakkan jihad apa? Ya. Jihad dengan tangan. Maka di masa itu afdalnya mereka berjihad tidak dengan tangan. Itu pun jihad tidak dengan tangan di masa itu disebut dengan jihad yang besar. Seperti di firman Allah di surah Al-Furqan, وَجَاهِدَهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Dan berjihadlah kalian menghadapi mereka dengan jihad yang besar. Surah Al-Furqan. Dan diketahui ya, surah Al-Furqan adalah surah Makkiyah. Dia adalah surah apa? Makkiyah. Ini di fase Mekah surahnya. Jelas ya? Dan juga Allah berfirman di ayat yang lain di surah apa namanya? Al-Hajj. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Ini juga ayat di surah Makkiyah. Sebab surah Al-Hajj surah Makkiyah. Jadi semuanya dianggap sebagai jihad yang besar, jihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Jelas ya? Bukan jihad dengan tangan. Iya. Ini pada tempatnya. Karena itu yang benarnya pembagian-pembagian jihad itu pada tempatnya masing-masing dia lebih utama di tempatnya masing-masing. Jadi jihad ada empat. Yang pertama adalah jihad melawan diri sendiri, memperbaiki diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Fadhal bin Ubaid riwayat Ahmad, ya, dan selainnya, al-mujahidu man jahada nafsahu. Seorang yang berjihad itu adalah orang yang berjihad membenahi dirinya sendiri. Nabi menyebutnya sebagai apa? Mujahid. Ya. Nabi menyebutnya sebagai apa? Sebagai mujahid. Ya. Ini jenis jihad yang pertama. Dan jihad membenahi diri, jihad membenahi diri sendiri, itu mencakup beberapa perkara. Yang pertama mencakup, dia berjihad membenahi dirinya untuk mempelajari ilmu agama. Sebab ini diantara jihad yang paling penting untuk dirinya. Karena ilmu agama, itu adalah sumber kebaikannya. Jalan menuju kepada sorga. Jalan menuju kepada sorga. Ilmu agama adalah hal yang menentukan kedudukan dan derajat seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ilmu agama yang membedakan dia orang yang beruntung atau orang yang sengsara. Dan ini yang membedakan berbagai kedudukan manusia pada hari kiamat. Apakah dia penghuni sorga atau penghuni neraka? Kalau semuanya penghuni sorga, tingkatan-tingkatannya di sorga ditentukan dengan tingkat keilmuan. Dengan tingkat apa? Keilmuan. Iya. Karena itu, mendidik diri, berjihad, memperbaiki diri, agar supaya diri ini senang mempelajari agama, ini jihad yang paling besar. Jihad yang paling besar. Karena itu apa yang dilakukan oleh sebagian anak muda, ya, dengan aksi-aksi yang mereka kerjakan, dan sebelumnya tidak pernah belajar agama yang benar. Ya, kadang ada baca Quran saja, tidak benar baca Al-Qurannya. Ya. Baca Al-Qurannya saja tidak benar. Ya. Kemudian menjalankan, apa mengilmui sebagian ilmu agama yang ringan saja, dia banyak keliru. Ya. Kemudian dia ingin menjalankan hal-hal yang apa? Hal-hal yang dirinya tidak dituntut di tempat tersebut untuk melaksanakannya. Ya, dan ini diantara bentuk kekeliruan. Baik, maka tingkatan yang pertama dari jihad membenahi diri adalah mendidik diri itu supaya mempelajari apa? Ilmu agama. Kemudian yang kedua dari jihad membenahi diri adalah mendidik diri supaya dia beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Ya, dia beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Karena ilmu itu bukan hanya dijadikan sebagai pengetahuan. Ya. Bukan hanya dijadikan sebagai pengetahuan saja. Tapi dia untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Walaupun ilmu itu sendiri sangat indah bagi seorang hamba. Banyak manfaat dan kebaikannya. Ya. Banyak manfaat dan kebaikannya. Ilmu itu penasihat di dalam hatinya. Ilmu itu adalah penghiburnya dikala dia berduka. Ilmu itu adalah hal yang membesarkan jiwanya dikala ia ditimpa oleh musibah. Ilmu itu adalah yang menemaninya dikala ia sepi. Dan ilmu itu adalah hal yang mengarahkannya kepada kebaikan tatkala ia bermalas-malasan dari kebaikan tersebut. Dan banyak sekali dari manfaat ilmu itu. Tapi ilmu harus diamalkan. Ilmu harus diapa? Diamalkan. Seperti pohon, ilmu itu adalah pohonnya dan amalan adalah buahnya. Dan amalan adalah apa? Buahnya. Ya, buah tidak bisa dipetik tanpa ilmu dan buah itu tidak akan keluar. Ya. Pohon itu tidak akan berbuah kalau tidak diamalkan. Kalau tidak diamalkan. Kemudian yang ketiga dari kewajiban seorang hamba berjihad melawan dirinya adalah dia berjihad menyampaikan ilmu yang dia apa? Dia pelajari. Dia berjihad menyampaikan ilmu yang dia pelajari. Ya. Kemudian di tingkatan yang keempat dari jihad melawan diri sendiri adalah dia bersabar di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkannya dan di dalam menyampaikannya. Di dalam menyampaikannya. Ini semuanya tercakup di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr." Wal 'asr, demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Semua yang namanya jenis manusia di dalam kerugian. Kecuali. Ya. Hendaknya kita tergolong ke dalam siapa yang diperkecualikan. Sebab kalau kita tidak masuk di dalam golongan yang diperkecualikan, pasti kita terhitung ke dalam orang-orang yang apa? Orang-orang yang merugi. Yang pertama, alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Ya. Keimanan itu keyakinan. Dan keyakinan dimaklumi. Tidak akan tergambar ada keyakinan tanpa mempelajarinya. Tidak tergambar ada keyakinan tanpa mempelajarinya. Itulah ilmu agama. Karena itu, sebagian ahli tafsir menafsirkannya, illalladzina amanu, yaitu orang-orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, wa amilu salihat, dan dia beramal salih. Yang ketiga, watawasau bilhaq, saling berwasiat dengan kebenaran. Dan yang keempat, saling berwasiat dengan kesabaran. Iya. Maka inilah tugas diri, jihad seorang hamba, di dalam menegakkan apa? di dalam membenahi dirinya sendiri. Kemudian jihad yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Jihad melawan syaitan. Syaitan ini musuh besar manusia. Iya. Musuh yang harus selalu kita perhitungkan. Bahkan musuh yang kita selalu lalai darinya, tapi musuh ini tidak pernah lalai menyerang kita. Iya. Itulah syaitan. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai musuh untuk manusia di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Inna asy-syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Terus meneruslah kalian menganggap dia sebagai musuh. Perintah di dalam ayat agar kita selalu terus menerus menganggap syaitan sebagai musuh. Ini kata Ibnu Al-Qayyim adalah peringatan. Jangan sampai kita lalai dari musuh ini. Dia adalah musuh yang terus menyerang kita bersama dengan detak nafas. Bersama dengan mengalirnya darah. Ya. Musuh yang tidak boleh kita lalai darinya. Dan syaitan menyerang manusia dari dua arah. Tidak ada senjata yang lain. Ya. Raido, kalau namanya menghadapi musuh, kita harus tahu senjata apa yang dia gunakan. Ya. Dan kita harus tahu bagaimana cara menghindarinya. Nah, begitu cara menghadapi musuh. Syaitan menyerang manusia dengan dua senjata. Yang pertama dengan senjata namanya syahwat. Namanya syahwat. Diberikan dorongan hamba ini dari sisi syahwat. Syahwat berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan perempuan, berkaitan dengan yang lainnya. Banyak syahwat. Memperturutkan syahwatnya. Iya. Dan inilah para pengikut syaitan yang akan menemaninya ke neraka jahannam waliyadzubillah. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u as-syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Maka terjadilah generasi setelah mereka, generasi ini menelantarkan salat dan mengikuti syahwat. Maka mereka akan menghadap Allah dalam keadaan penuh dengan kesewenang-wenangan. Ghayya di dalam ayat, sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkannya, dia akan dimasukkan ke neraka yang bernama neraka ghayya. Ya. Ini bagi siapa? Yang mengikuti syahwatnya. Bagi siapa yang mengikuti syahwatnya. Kemudian senjata syaitan yang kedua, dan ini senjata lebih ampuh bagi syaitan. Senjata yang lebih disukai oleh syaitan. Yang kedua ini. Namanya senjata syubhat. Syaitan memberikan kerancuan ke dalam pemahaman seorang muslim, seorang mukmin dan mukminah. Diberikan kerancuan pemahaman. Dan ini lebih disukai oleh syaitan. Dibuat ia berjelek sangka terhadap agamanya, misalnya. Seorang muslim dan muslimah, kalau sudah mulai berjelek sangka terhadap agamanya, ini adalah alamat. Ya. Senjata syaitan sudah menimpanya dari arah syubhat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bagaimana perbuatan syaitan memberikan keraguan di dalam keagamaan seorang hamba. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti syaitan." Datang syaitan kepada salah seorang dari kalian. Syaitan berkata, "Ya. Man khalaqa as-samawati?" Siapa yang menciptakan langit? Siapa menjawab? Allah yang menciptakannya. Baik, syaitan bertanya lagi. Mana khalaqal ard? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa menjawab? Allah yang menciptakannya. Syaitan bertanya lagi. Siapa yang menciptakan begini dan begitu? Terus dia bertanya. Sampai akhirnya, syaitan bertanya. Siapa yang menciptakan Allah? Perhatikan bagaimana? Racun yang dimasukkan oleh syaitan. So, kalau dia sudah sampai di posisi ini, dia layani terus syaitan, dia akan apa? Rusak agamanya. Jelas ya? Maka kata Nabi SAW, siapa yang mendapati hal yang seperti ini? Falyantahi, hendaknya berhenti. Perhatikan ya, kalimat, hendaknya berhenti. Titik sampai situ saja. Ya. Yang sebelumnya tidak usah dia pikir, ya. Dan yang akan datang, jangan dia berniat melanjutkannya. hendaknya dia berhenti. Waliyakul amantu billah. Dan hendaknya dia berucap aku beriman kepada Allah. Dan sebelumnya Nabi perintah untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab ini dari perbuatan apa? Perbuatan syaitan. Iya. Jelas ya? Ini dua senjata syaitan. Dan senjata dari arah syubhat itu lebih dicintai. Karena kalau syahwat, seorang tahu orang yang minum khamar, orang yang berzina, ya. Orang yang berjudi, dia tahu dirinya salah. Ya. Dia tahu dirinya apa? Salah. Tapi orang yang ada kerancuan pemahaman, dia tidak paham bahwa dirinya keliru. Dia menganggap dirinya benar. Ya. Menganggap dirinya benar. Karena itu syaitan senang. Orang yang tergelincir dengan cara ini. Iya. Maka ini dua senjata syaitan dalam menyesatkan manusia. Maka kita untuk berjihad melawan syaitan, kita juga perlu dua senjata untuk menghadapi syaitan di dalamnya. Dan dua senjata ini Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam sebuah ayat Al-Qur'an yang sering kita dengarkan setiap hari Jumat di pagi hari Jumat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang memberi petunjuk dengan perkara kami. Mereka dijadikan sebagai para pemimpin memberi petunjuk kapan? Lamma sabaru, yang pertama tatkala mereka bersabar. Yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka adalah orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat kami. Ini dua senjata. Yang pertama kesabaran, dan yang kedua keyakinan. Ya, dan perhatikan, yakin itu tidak akan muncul kecuali dengan apa? Kecuali kalau dibangun di atas ilmu yang sangat kuat. Itu baru yakin namanya. Pengetahuan yang betul-betul apa? Kuat. Jelas ya? Karena itu untuk menghadapi syaitan kita perlu dua senjata. Yang pertama adalah kesabaran, yang kedua adalah ilmu agama. Yang kedua adalah apa? Ilmu agama. Dengan kesabaran, seluruh serangan syaitan dari arah syahwat bisa kita apa? Bisa kita hindari dengan kesabaran. Sebab asalnya orang yang jatuh ke dalam maksiat, dia sedikit kesabarannya atau tidak bersabar. Ya. Kemudian senjata yang kedua adalah dengan ilmu agama. Ya. Segala kerancuan syaitan yang diberikan oleh syaitan itu bisa dihindari apabila seorang memahami ilmu agama yang benar. Ilmu agama yang benar. Maka disinilah pentingnya kita mengerti bagaimana tuntunan agama itu agar supaya kita terhindar dari syubhat-syubhat. Baik, ini jihad yang kedua. Jihad yang ketiga adalah jihad melawan kaum munafikin, dan masuk juga di dalamnya ya para tokoh-tokoh dan pentolan pelaku maksiat. Ya, jihad menghadapi mereka ini di dalam syariat kita dibagi menjadi beberapa bentuk. Ya, umumnya kadang dengan lisan, ya, dan kadang dengan tulisan, dan kadang secara fisik. Adapun benturan yang berkaitan dengan fisik ini tentunya di bawah kebijaksanaan pemimpin, sebab dia kaitannya dengan memberikan hukuman dan akibat, dan apa yang berkaitan dengan memberikan hukuman atau akibat kepada kaum muslimin yang jatuh di dalam kekeliruan, ini kembali kepada kebijaksanaan pemimpin. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ya, beliau memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Karena memang ini adalah syariat yang sangat agung, syariat zakat, syariat yang sangat besar. Siapa yang meninggalkannya, maka ia boleh diperangi karena dia meninggalkan. Bukan artinya dia kafir. Dia diperangi karena dia apa? Dia menahan, tidak mau mengeluarkannya. Dan itu bentuk dari hukuman. Bentuk dari hukuman. Baik. Kemudian jihad yang keempat, dan ini menjadi inti pembahasan kita, adalah jihad melawan orang-orang kafir. Dan dimaklumi bahwa jihad melawan orang-orang kafir itu, kadang seorang bisa dengan lisannya, kadang dengan tulisan, ya, dan kadang secara fisik. Namun yang menjadi inti pembahasan kita adalah jihad melawan orang kafir secara fisik. Bagaimana Islam ya, menjelaskan tentang jihad melawan orang kafir ini secara fisik. Jelas ya? Baik. Nampak dari empat pembagian ini secara umum, bahwa Islam betul-betul menjaga kemaslahatan manusia. Dan menjaga manusia ini supaya tidak jatuh di dalam jalan yang keliru yang bisa mengeluarkannya dari jalan yang lurus. Iya. Berkaitan dengan pembahasan jihad melawan orang kafir, ya, para ulama kita membagi jihad melawan orang kafir itu menjadi dua bagian. Jadi jihad melawan orang kafir secara fisik itu terbagi dua. Terbagi dua. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama ahli fikih. Iya. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama ahli fikih. Jihad yang pertama dari jihad melawan orang-orang kafir secara fisik adalah disebut dengan nama jihadul mudafa'ah. Jihad membela diri. Jihad membela diri. Dan jihad yang kedua disebut dengan nama jihadul hujum. Jihadul hujum, yaitu jihad menyerang. Ini dua jenis jihad. Ada namanya membela diri, dan ada namanya apa? Menyerang. Iya. Membela diri itu bagaimana? Kaum muslimin di negeri mereka atau di tempat mereka, mereka diserang oleh orang-orang kafir. Diserang oleh orang-orang kafir. Maka di sini mereka ada kewajiban untuk membela diri mereka. Ada kewajiban untuk apa? Membela diri mereka sendiri. Ya. Dan keberadaan jihad membela diri ini adalah hal yang disyariatkan. Hal yang disyariatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna nafsihi fa huwa syahid." Siapa yang dibunuh karena membela dirinya, dia mati syahid. Di hadis yang lain, "Man qutila duna malihi fa huwa syahid." Siapa yang dibunuh karena dia membela hartanya, dia mati syahid. "Wa man qutila duna irdihi fa huwa syahid." Siapa yang dibunuh karena membela kehormatannya, dia mati syahid. Dan ada beberapa konteks riwayat yang lain menunjukkan bahwa pembelaan diri ini adalah sebuah jihad. Adalah sebuah jihad. Iya. Namun para ulama membagi dua atau memberikan rincian pada jihad. Pada jihad membela diri. Kalau misalnya orang-orang kafir akan menyerang kaum muslimin dan kaum muslimin masih memungkinkan untuk mereka, ya, apa, menyusun perlawanan dengan dipimpin oleh penguasa, maka harusnya mereka berjihad dengan dipimpin oleh penguasa. Ya. Kalau tidak, misalnya orang-orang kafir langsung menyerang, ya, tidak ada waktu untuk mempersiapkan hal tersebut, maka boleh mereka langsung membela diri mereka sendiri. Nah, ini rincian yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan selainnya di pembahasan ini. Dan ini termasuk hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama. Kemudian jihad yang kedua, namanya jihad menyerang. Umat Islam, kaum muslimin yang duluan menyerang. Iya. Mereka yang duluan yang bermula di dalam menyerang. Berkaitan dengan jihad menyerang di ini, saya perlu terangkan bahwa iya. Umat Islam, ya, tadinya di masa Rasulullah mereka dilarang berjihad dengan tangan. Setelah mereka pindah semuanya ke Madinah, maka diizinkan mereka berperang dengan orang kafir secara fisik. Ya, hanya mereka, orang-orang kafir yang memerangi mereka saja. Kemudian setelah itu diizinkan mereka berperang dengan orang kafir yang berada di sekitar mereka. Kemudian setelah itu turun perintah jihad secara umum. Ya, secara fisik. Ini setelah apa? Setelah kaum muslimin memiliki kekuatan. Baik. Karena itu para ulama mensyaratkan pada jihad menyerang ada tiga syarat yang harus terpenuhi. Ini syarat yang harus terpenuhi pada jihad apa? Jihad menyerang. Ya. Jihad ya, syarat yang pertama dari jihad menyerang, ya, kepemimpinan dalam jihad itu harus dipimpin oleh pimpinan negara. Harus dipimpin oleh siapa? Pimpinan negara. Nah, dan ini syarat mutlak. Syarat mutlak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal imamu junnah, yuqatalu min waraihi." Sesungguhnya seorang imam, seorang pemimpin itu adalah perisai. Seorang pemimpin adalah apa? Adalah perisai. Dilakukan peperangan di belakangnya. Sabda Nabi, dilakukan peperangan di belakangnya, menunjukkan tidak boleh ada komando jihad ada yang menyuruhkan untuk menegakkan jihad kecuali kalau penguasa yang apa? Yang menyuruhkannya. Dan ini nas mutlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan tentang hal tersebut bahwa disyaratkan harus apa? Dipimpin oleh seorang pemimpin muslim. Ya. Kalau kita membaca buku-buku yang mengatur tentang siasat syar'i, di buku-buku itu disebutkan bahwa dari wewenang penguasa salah satunya dia yang memegang apa komando tentang jihad dan menyuruh kaum muslimin untuk menegakkan jihad. Ini dari kekhususan penguasa, bukan dari kekhususan orang per orang. Iya. Karena di dalam proses jihad, ya, namanya ada apa? Memberikan, mengumpulkan pasukan. Kemudian ada komando di dalam penyerangan. Dan ini tidak boleh berlaku pada hal yang lebih dari apa? Ya, pada hal yang lebih dari satu orang. Harus ada pada satu orang. Dan ini kaitannya dengan siapa? Kaitannya dengan pimpinan negara. Kaitannya dengan pimpinan negara. Baik, maka ini syarat yang pertama. Ya, harus dipimpin oleh siapa? Pimpinan negara. Syarat yang kedua, dari syarat jihad menyerang, ya, jihad menyerang itu boleh dilakukan oleh kaum muslimin apabila mereka memiliki kekuatan. Apabila mereka memiliki apa? Apabila mereka memiliki kekuatan. Kalau mereka sudah memiliki kekuatan, baru dibolehkan berjihad. Karena itu di Fasih Mekah mereka tidak ada kekuatan. Dilarang berjihad. Bahkan ketika di perjanjian Hudaybiyah, perhatikannya di perjanjian Hudaybiyah. Di Hudaybiyah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jumlahnya lebih 1,000 orang. Lebih berapa? 1,000 orang. Di Perang Badar saja, jumlah para sahabat yang hadir cuma 313. Diperintah melawan orang-orang kafir. Ini 1,000 lebih. Para sahabat di mana? Di Hudaybiyah. Tapi bersama dengan itu Allah merintah kepada nabinya untuk apa? Menandatangani perjanjian damai dengan orang-orang kafir Quraisy. Sebab jumlah mereka berlipat kali di atas jumlah kaum muslimin. Maka ini menunjukkan disyaratkan jihad itu dengan apa? Dengan kekuatan. Ya, harus ada kekuatan. Jelas ya? Baik. Karena itu tidak ada dari para sahabat kepada dia. Oh, ayo kita berperang saja. Kan kalau kita mati-mati syahid. Tidak ada. Semuanya harus tunduk di bawah kepemimpinan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu kalau mereka menghadapi orang-orang kafir, ya, sedangkan Nabi tidak mengizinkan, pasti tidak dihitung jihad. Dari pemahaman mereka, harus dipimpin oleh seorang pimpinan negara yang harus ada kekuatan. Ya. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nanti di akhir masa ketika Nabi Isa alaihi salam turun dan Imam Mahdi sudah keluar, kemudian Ya'juj dan Ma'juj datang. Ya'juj dan Ma'juj ini, ya, tidak bisa dihadapi oleh manusia di atas muka bumi. Mereka berbuat kerusakan, tidak bisa, tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada yang bisa menahannya. Iya. Dan dimaklumi ya, bagaimana Ya'juj dan Ma'juj berbuat kerusakan dan bagaimana mereka dibinasakan. Iya. Tatkala mereka sudah berbuat kerusakan di seluruh, ya, penjuru bumi, mereka berkata, sekarang penduduk bumi sudah kita kalahkan semuanya. Mari kita perangi penduduk langit. Mereka pun mengarahkan senjata mereka ke langit. Ya. Kembalilah senjata mereka itu dalam keadaan berlumur apa? Berlumur darah. Ya. Dan mereka menyangka juga sudah membunuh apa? Ya. Penduduk langit. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan azab untuk mereka sehingga mereka mati dari awal sampai akhirnya. Yang menjadi pendalilan di sini dalam riwayat yang disebutkan dari riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar dan tidak ada yang bisa menandingi mereka, Allah memerintah kepada Nabi Isa, Imam Mahdi, dan kaum muslimin yang bersama mereka untuk naik ke atas gunung. Naik ke atas gunung. Ya, karena memang jihad itu disyaratkan harus ada apa? Harus ada kekuatan. Ya, harus ada kekuatan. Kalau tidak ada kekuatan, itu bukan jihad namanya. Bukan jihad namanya. Karena itu keliru. Orang-orang yang mengatakan, ayo, ya, kita lakukan perlawanan. Walaupun saya satu orang, saya melakukan peledakan di sana sini. Itu bukan jihad. Ya. Itu tidak terhitung ke dalam perbuatan jihad. Sebab ini tidak terpenuhi syarat dari syarat yang kedua yang telah kita sebutkan. Kemudian syarat yang ketiga, dari syarat jihad menyerang, ya, jihad menyerang itu disyaratkan harus ada wilayah kekuasaan. Kaum muslimin harus memiliki apa? Wilayah kekuasaan. Karena disepakat para ulama, tidak ada jihad terhadap orang kafir di Mekah. Dan jihad itu awal kewajibannya diwajibkan di mana? Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Karena itu disyaratkan jihad, kaum muslimin harus memiliki apa? Harus memiliki wilayah kekuasaan. Kapan tidak ada wilayah kekuasaan, maka itu bukan jihad namanya. Bukan jihad. Baik. Sekarang kita sudah mengerti pembagian tentang jihad ini. Jadi kalau ada sekarang yang menyuruhkan jihad, ya, melakukan aksi, mereka anggap itu sebagai jihad, mudah saja ukur jihad jenis mana yang dia lakukan. Itulah pembagian-pembagian jihad yang kita terangkan tadi. Ya. Ada yang melakukan peledakan. Anggaplah di Bali sana misalnya. Ya, yang sudah dua kali terjadi sebelumnya. Atau anggaplah beberapa peledakan yang terjadi di Jakarta. Atau di tempat yang lainnya. Sekarang kita tanya kepada mereka, jihad apa yang kalian lakukan? Kata mereka, targetkan orang kafir. Baik, berarti kalian jihadnya melawan orang kafir. Jihad melawan orang kafir secara fisik terbagi dua. Ada jihad menyerang dan jihad membela diri. Sekarang posisi kalian menyerang atau membela diri? Mereka tidak bisa mengatakan membela diri. Sebab mereka yang apa? Yang menyerang. Ya. Jelas ya? Kalau begitu dia bukan jihad membela diri. Sekarang jihad kalian jihad menyerang. Jihad menyerang disyaratkan tiga apa? Tiga syarat. Mana pimpinan negara kalian yang memimpin? Tidak ada. Ya ada pimpinannya, tapi pimpinan negara bawah tanah. Ya. Negara bawah tanah. Pimpinannya yang tidak berani muncul. Ya. Jelas ya? Itu namanya kerajaan tikus. Ya. Tidak ada hakikatnya. Nah. Baik. Mana pimpinannya? Tidak ada. Syarat yang kedua, mana kekuatannya? Ya. Melakukan aksinya saja sembunyi-sembunyi. Jelas ya? Menjadi buronan. Tidak ada kedamaian di dalam hidupnya. Walaupun mereka katakan itu resiko seorang mujahid. Semuanya resiko. Baik. Kemudian yang ketiga. Dari syarat jihad. Jihad itu disyaratkan dia memiliki wilayah kekuasaan. Mana wilayah kekuasaannya? Ini tidak syarat, tidak ada yang terpenuhi. Kalau begitu, itu perbuatan sama sekali tidak dihitung sebagai jihad. Kita yakin itu bukan perbuatan jihad, tapi itu namanya perbuatan jahat. Itu perbuatan apa? Perbuatan jahat. Tidak ada dalam syariat Islam hal yang kacau balau seperti itu. Tidak nampak kemaslahatannya. Melakukan peledakan sana sini yang terjadi merugikan umat Islam. Ya, membuat umat Islam itu jelek di pandangan manusia. Membunuh orang-orang yang tidak layak dibunuh. Oh, bombali semua targetnya kafir. Tapi ternyata meninggal ada seorang muslim. Oh, itu apa namanya operasi, terjadi kesalahan itu biasa dalam sebuah operasi. Subhanallah, nyawa seorang muslim gampang. Ya. Padahal dalam Al-Quran dikatakan membunuh jiwa tanpa dosa yang dia lakukan seakan-akan membunuh seluruh manusia. Dikatakan kesalahan operasi itu wajar, biasa. Ya. Ini perhatikan ya, dari bahasa orang-orang yang katanya ingin menegakkan syariat, tapi bertentangan dengan mana-mana apa? Mana-mana syariat Islam. Ya. Karena itulah di dalam pensyariatan jihad ini harus didalami dengan baik. Apa yang disebut dengan makna jihad itu? Ya. Apa yang disebut dengan makna jihad? Dan dari kesalahan anak-anak muda, ya, mereka hanya terbiasa dengan doktrin saja. Dibacakan hadis-hadis, Masya Allah. Ya. Siapa yang mati syahid, dijemput oleh bidadari, ya, setelah mereka jadi pengantin, ya. Kemudian orang yang mati syahid itu matinya paling muda. Banyak lagi keutamaan yang mati syahid. Semua dari kita sepakat. Itu yang disebut mati syahid. Dan semua dari kita berharap. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang apa? Mati syahid. Tapi itukah jalan jihad yang dimaksud? Ini menjadi titik pembahasan. Sebab nyawa ini cuma satu. Ya. Kalau dia sudah tidak dikorbankan di jalan Allah, maka dia pasti di jalan syaitan. Maka dia pasti di jalan syaitan. Karena itu hati-hati di dalam memasuki apa namanya hal-hal yang seseorang tidak mempunyai ilmu tentangnya. Dan sebagian anak muda ini hanya dibacakan hadis-hadis, ayat-ayat. Apalagi kalau memang sudah frustasi, ya sudah bosan hidup, ya dibacakan ayat-ayat yang seperti itu. ya, atau hadis-hadis anjuran untuk jihad, ya dengan segera disambut. Ya, rela untuk menjadi apa? Ya, korban. Ya, aksi peledakan dan seterusnya. Nah, ini bukan dari jihad sama sekali. Bukan dari jihad sama sekali. Nah, kemudian yang penting saya terangkan di sini bahwa saya berbicara ini hanya menyikapi apa yang terjadi. Ya, saya tidak tahu orang-orang yang melakukan hal tersebut apakah mereka murni betul-betul umat Islam atau bukan. Ya, atau orang-orang yang dibayar oleh pihak-pihak tertentu, saya lihat. Yang jelas, kalau dinisbatkan hal tersebut kepada Islam, maka itulah tadi tuntunan Islam saya terangkan. Bahwa tuntunan Islam dalam hal ini sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang tersebut. Dan ini adalah rincian-rincian fikih jihad. Ada di buku-buku para ulama. Ya. Ada di buku-buku fikih. Ada di buku-buku fikih para ulama. Maka silakan mereka orang-orang yang membela perbuatan-perbuatan yang seperti ini, menulis tuntunan kalau ada tuntunannya. Dan insyaAllah mereka tidak akan mendapatkan tuntunan yang menjelaskan tentang apa namanya kebenaran aksi-aksi mereka. Bahkan tuntunan syariat kita, ya, secara terperinci menjelaskan kerusakan perbuatan tersebut. Dan secara global, kaidah yang saya terangkan sekarang ini, bahwa Islam datang untuk mewujudkan kemaslahatan. Dan Islam itu memerangi segala bentuk kerusakan di atas muka bumi. Ini sangat bertentangan dengan makna umum dari keindahan syariat Islam. Ya, tidak ada dari bentuk kegiatan jihad di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat kaum muslimin semakin menderita. Itu tidak ada di masa Nabi. Ya, sekarang ini dengan bentuk jihad yang ditegakkan oleh sebagian orang, ya, kata jihad tanda petik tadi itu, yang ditegakkan oleh sebagian orang, ya, ini telah membuat kerugian yang sangat besar di tengah kaum muslimin. Tertindasnya berbagai lapisan umat Islam di negeri-negeri yang lemah, mereka minoritas di sana. Dan dimaklumi, ya, Afghanistan, ya, dan dimaklumi Irak itu menjadi sasaran orang-orang kafir. Alasannya apa? Memerangi terorisme. Ya. Kemudian orang-orang yang giat berdakwah, orang-orang yang giat menyampaikan Islam, ya, dianggap jelek oleh manusia disebabkan karena apa? Sebagian dari orang-orang ini yang berbuat tindakan tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Islam, tetapi tindakannya jauh dari penamaan keislaman. Ya, karena itulah yang saya nasihatkan kepada seluruh hadirin untuk selalu mendalami dan memahami, ya, bagaimana jihad itu di dalam Islam dan bagaimana Islam itu mengatur tentang jihad. Dan ini sebagai percontohan untuk penerapan kaidah bahwa Islam itu menjaga, ya, kemaslahatan, mewujudkan kemaslahatan di tengah manusia dan menutup segala pintu yang bisa menimbulkan kejelekan di tengah manusia. Dan ini adalah akhir dari pembahasan kita menguraikan beberapa poin dari keindahan Islam. Ya, wallahu ta'ala alam. Saya berharap mudah-mudahan apa yang saya terangkan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin sekalian. Dan tentunya sebagaimana yang saya terangkan ini pembahasan yang luas, ya, masih banyak poin yang harus diterangkan tentang keindahan Islam. Namun saya harapkan apa yang saya jelaskan tadi bisa menjadi penyejuk untuk kita semua, ya, sebagai pencerahan yang selalu, ya, menyuburkan dan menyegarkan, ya, semangat keislaman kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafahkan kita semua di atas Al-Quran dan di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita di atas Al-Quran dan as-sunnah ini, di atas muka bumi ini, dan di kehidupan di alam kubur, dan juga di kehidupan tatkala kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala kelak di kemudian hari. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaihi. Wallahu ta'ala alam. Baik. Masih ada pertanyaan-pertanyaan, insyaAllah akan dijawab. Saya sering mendengar bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad Suud melakukan pemberontakan terhadap Daulah Utsmaniyah Turki. Apakah demikian benar? Ya, jawabannya tidak benar, ya. Tidak benar. Ya, Daulah Utsmaniyah Turki itu memang khilafah Islami yang terbesar di saat itu. Tapi seluruh umat Islam tidak terlingkup di dalam satu daulah, di dalam satu khilafah. Iya. Di dalam satu khilafah. Karena itu Imam Syaukani menyebutkan kesepakatan para ulama bahwa tatkala negeri kaum muslimin sudah menjadi sangat luas sekali dan di setiap belahan negeri ada pimpinannya sendiri, pemerintahannya sendiri, maka pemerintahan mereka ini mempunyai hak yang sama seperti hak yang dimiliki oleh khalifah umum. Iya. Dimiliki oleh khalifah umum. Seperti yang terjadi sekarang ini. Ada Indonesia, pimpinan negara yang wajib dia taati presidennya. Dia berada di Malaysia, dia wajib taat kepada pimpinan apa yang tertinggi di pemerintahannya. Ya. Dan demikian pula kalau dia berada di negeri-negeri lainnya dari negeri kaum muslimin. Nah, itu yang dimaksud. Sebagian orang menyatakan bahwa terdapat tanda-tanda kebaikan Husnul Khatimah pada mayat-mayat khawarij yang terbunuh, menunjukkan benarnya apa yang mereka lakukan. Ya, bagaimana menanggapinya? Pertama, tanda-tanda kebaikan itu apa yang mereka maksud dengan tanda-tanda kebaikan? Ya, mati tersenyum. Ya, mati tersenyum, banyak orang yang mati tersenyum. Ya, jelas ya. Dan itu bukan merupakan pokok tanda dari tanda kebaikan. Ya. Tegar di dalam menghadapi kematian. Ya, banyak orang-orang kafir ya juga tegar di dalam menghadapi apa? Kematian. Ya, jelas ya. Tegar di dalam menghadapi kematian. Bahkan saya beri satu contoh supaya bisa menjadi pelajaran. Ya. Itu si Khawarij yang membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Khawarij ini namanya Abdurrahman bin Muljim. Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Sebelum saya cerita tentang kisahnya, saya ingin tanya dulu, Abdurrahman bin Muljim membunuh Ali bin Abi Thalib ini benar atau tidak? Hah? Saya kira tidak ada satu umat Islam pun yang membenarkannya. Iya kan? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu khalifah Rasulullah yang keempat. Sahabat yang penuh dengan keutamaan disepakati oleh umat Islam. Pasti orang yang membunuhnya ini adalah orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Kan begitu? Abdurrahman bin Muljim ketika akan dieksekusi untuk dikifar, maka berdirilah Abdullah bin Ja'far dari keluarga Ali bin Abi Thalib menuntut darah beliau dengan mengkisahnya. Ya. Dan ini diberikan hukuman kepadanya. Yang pertama, dipotong dulu tangan, ya, kedua tangannya. Dipotong kedua tangannya, dia tidak merintih. Bahkan lisannya terus berzikir, membaca ayat-ayat. Ya, Abdurrahman bin Muljim. Dipotong kedua kakinya, dia tidak merintih sama sekali. Tidak ada wajah kesakitan. Tidak ada apa namanya rona kesakitan di wajahnya. Ya. Setelah lepas kedua tangannya, kedua kakinya, ya, dia tidak merintih. Maka ditusuk kedua matanya dengan jarum yang membara sehingga meleleh kedua matanya, juga tidak merintih sama sekali, lisannya terus berzikir. Ya. Begitu lisannya akan dipotong, baru terlihat dia apa namanya, kelihatan agak gelisah. Maka dikatakan kepadanya, kenapa kamu takut? Katanya, saya khawatir meninggal tidak dalam keadaan berzikir kepada Allah. Ya, jelas ya. Nah, ini kematian si Khawarij ini. Sekarang ada yang mau mengatakan ini karamah. Hah? Karamah si Khawarij ini. Ya, itu bukan karamah, tapi itu dari bisikan syaitan. Dan itu biasa, syaitan membuat ya, wali-walinya diberikan hal-hal yang seperti itu. Ya. Padahal akhirnya nanti syaitan akan berlepas diri dari mereka. Berlepas diri dari mereka. Karena itu yang menjadi ukuran bukan kejadian yang terjadi, tapi hukum syariat di dalam amalan yang dia lakukan. Ya. Hukum syariat. Jelasnya? Baik memperoleh anak itu kemaslahatan atau boleh? Saya beri contoh lain supaya jelas. Memperoleh anak suatu maslahat atau bukan? Maslahat ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senang umatnya itu banyak, ya kan? Senang umatnya itu banyak. Sekarang kalau ada yang memperoleh anak dengan cara zina, bagus atau tidak? Hah? Oh jangan boleh, oh bagus, karena ini maslahat. Walaupun pakai cara zina gak apa-apa, tidak diperbolehkan. Jelas ya, karena itu gak semua hasilnya dikatakan bagus, jalannya adalah benar. Gak semuanya seperti itu. Yang dilihat apa hukum syariat terhadap jalannya. Sudah kita terangkan tadi, hukum jihad yang mereka lakukan sama sekali tidak ada dari sisi syariat kita yang membenarkan perbuatan jihad seperti itu. Perbuatan jihad yang seperti itu. Maka itu hukum syariat. Ya. Apapun yang terjadi, ya, dari mereka dikatakan mendapatkan karamah, mendapatkan ini dan itu, ya, itu adalah urusan lain. Itu adalah urusan lain. Jelas ya? Walaupun kebanyakan dari berita-berita itu adalah hal yang tidak benar sebagaimana yang dimaklumi. Ya, bagaimana sebenarnya cara-cara yang benar dalam menangani khawarij? Apa yang dibenarkan membunuh, apa dibenarkan membunuh mereka karena persangkaan kuat? Mempunyai teman-teman khawarij. Ya. Ini kalau khawarij itu artinya orang yang mempunyai pemahaman boleh keluar terhadap penguasa. Ya. Dan pemahamannya ini dianggap sebagai keyakinan, itu khawarij definisinya. Adapun kalau dia melakukan kudeta terhadap penguasa karena dunia saja bukan karena pemahaman, itu namanya bughat. Itu dianggap bughat dalam istilah syariatnya. Khawarij ini adalah fitnah, ujian untuk umat Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang fitnah mereka di dalam hadis yang mutawatir. Banyak sekali hadis yang menjelaskan. Dan Nabi merinci ya tentang ciri-ciri kaum khawarij. Ciri-ciri mereka. Yang dari ciri-ciri mereka, ya, sufahaul ahlam, hudasaul ahsnam. Umurnya masih muda, tapi apa akalnya pendek, cara berpikirnya pendek. Ya, ibadahnya masya Allah rajin sekali, rajin ibadahnya. Sampai ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian hinakan, sujud kalian di depan sujud mereka, solat kalian di depan solat mereka, puasa kalian di depan puasa mereka. Saking banyaknya mereka ibadah. Tapi Nabi menyatakan tentang khawarij yang merukuna minad din kama yamrusahmu minar ramiyah. Mereka ini keluar dari agama seperti apa? Busur itu atau seperti anak panah itu menembus sasarannya. Dianggap seperti keluar dari apa namanya busur, anak panah keluar dari busurnya atau anak panah menembus sasarannya. Iya. Ini kaum khawarij. Ibnu Abbas ketika mendebat orang-orang khawarij, ya, orang dikisahkan di dalam hadis itu terlihat di pipi-pipi mereka tanda-tanda hitam. Saking banyaknya mereka menangis. Dan dilihat di tempat-tempat sujudnya. Ya, apa bekas-bekas hitam. Saking banyaknya mereka sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebab-sebab sujud. Ya, terlihat. Tapi ini mereka khawarij yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun dari khawarij itu. Dari golongan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada sahabat yang bersama mereka. Dan Ibn Abbas mendebat mereka. Maka rujuklah dari kaum khawarij itu sekitar 2000 orang. Karena itu diantara cara yang paling baik untuk menghadapi permasalahan orang-orang khawarij ini adalah meluruskan pemikiran mereka. Meluruskan pemikiran mereka. Iya. Karena mereka pada umumnya adalah orang-orang yang menghendaki masuk surga. Ya, cuma caranya untuk masuk surga cara yang salah. Cara yang keliru. Maka diarahkan kepada surga tersebut dengan cara yang benar. Karena itu Ibn Abbas ketika mendebat mereka, Ibn Abbas bertanya, apa alasan kalian? Mereka menyebutkan alasannya. Ya. Tiga alasan mereka sebut. Ibn Abbas hanya membaca ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi, rujuk dari mereka. 2000 orang. Ya. Dan inilah keistimewaan ilmu agama. Karena itu tadi saya katakan bahwa ilmu agama ini sangat penting. Ya. Orang-orang khawarij ini tidak bisa dikalahkan dengan pedang. Orang-orang khawarij ini tidak luntur semangatnya. Ya. Karena apa? Karena terus diperangi dan dibunuhi. Ya. Sebab mereka memang ingin mati. Dan menganggap jalannya adalah jalan apa? Jalan jihad. Itu anggapan mereka. Ya. Jadi kekuatan dengan tangan tidak mempan untuk mereka. Tapi Ibn Abbas menghadapinya dengan kekuatan ilmu. Rujuk 2000 orang. Ya. Meninggalkan apa? Meninggalkan pemikiran khawarij. Nah, ini dari solusi yang sangat bagus di dalam hal ini. Bagaimana atau apa hukumnya dalam Islam? Bila saat ini banyak sekali ormas-ormas yang mengatasnamakan Islam dengan melakukan kekerasan, kerusakan, ya, atau perusakan fasilitas umum, meski itu adalah tempat-tempat maksiat. Apa bisa dimasukkan dalam bentuk jihad? Ya, ini pembahasan di dalam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Pembahasan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Dan kebanyakan orang yang melakukan kemungkaran dengan tangannya sendiri, ya, ini adalah orang-orang yang kurang memahami fikih Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Karena Amar Ma'ruf Nahi Munkar itu ada fikih di dalam syariat yang hendaknya terpenuhi, ya, dan harus diketahui. Harus diketahui. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, tidak cukup berbekal semangat saya, berbekal emosi saja, dia lihat kemungkaran ingin dia rubah. Tidak. Tapi dia harus tahu bagaimana syariat Islam mengatur hal tersebut. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Wa dhalika adha'ful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Perhatikan ya kalimat dia melihat kemungkaran. Dia rubah dengan tangannya. Dan kalau dia merubah dengan tangan, ini kalau dia punya tangan untuk merubah. Apakah tangan dalam artian tangan perubahan untuk keluarganya di wilayah kekuasaannya, atau tangan dalam artian pengurubahan di wilayah umum? Kalau perubahan di wilayah umum, itu bukan tangan ya setiap orang, tapi itu adalah milik siapa? Milik pemerintah kalau di wilayah umum. Adapun di wilayah pribadi dia, di tengah keluarganya, ya saudaranya, boleh saja dia merubah dengan tangannya. Sebab di dalam apa? Di dalam wilayahnya, kekuasaannya. Tapi kalau di wilayah umum, itu bukan wewenang dia. Itu bukan kekuasaan dia. Itu adalah wewenang pemerintah. Karena itu kewajibannya tidak merubah dengan tangan. Tapi kewajibannya merubah dengan lisan. Atau dia sampaikan kepada pemerintah supaya memberikan tindakan kepada orang-orang yang bermaksiat tersebut. Jelas ya? Ya, kalau dia tidak mampu, maka dia benci di dalam hatinya. Dia benci di dalam hatinya. Ini tingkatan di dalam merubah kemungkaran. Dan ini termasuk fikih di dalam agama. Harus dipahami fikihnya. Ya, jangan asal semangat-semangat saja. Ya, membasmi kemungkaran. Ya, tapi subhanallah yang terjadi, ya, bukan kemungkaran yang dihilangkan, tetapi terjadi lebih banyak kemungkaran lagi. Lebih banyak kemungkaran lagi yang terjadi. Ya. Karena itu di dalam syariat kita tidak boleh berubah kemungkaran yang mengakibatkan terjadinya kemungkaran yang lebih besar daripada itu. Bagaimana tentang para tokoh lintas agama ketika menegur penguasa masalah kebohongan? Apakah dibenarkan secara tuntunan Islam? Ini sudah dimaklumi, ya, saya sudah terangkan tadi. Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Sallam yang menjelaskan bagaimana menyikapi penguasa. Maka apa yang dilakukan oleh sebagian orang ini yang mengatasnamakan dirinya adalah wakil-wakil agama? Ya. Kalau dia merasa dirinya mewakili umat Islam, maka itu adalah hal yang tidak benar, yaitu termasuk kebohongan terhadap umat Islam. Karena apa? Karena Islam sendiri tidak membenarkan tindakan yang seperti itu. Penguasa kalau dia berbuat kesalahan, itu ditegur dengan cara yang baik, dengan cara yang membuat mereka berubah. Ya. Bukan dengan cara yang seperti ini, hanya menegur saja, akhirnya pihak pemerintah menjadi marah. Ya. Kemudian tidak terjadi kemaslahatan, tidak terjadi kebaikan. Apa yang diinginkan di belakangnya? Apa yang diinginkan di belakangnya? Iya. Maka ini bukan cara yang benar secara syariat, tidak pula cara yang dibenarkan, ya, dengan kenyataan yang kita saksikan. Apabila terjadi konflik antara sesama negara Muslim yang mengakibatkan perang, yang kita diperintah oleh penguasa untuk membantu berperang mempertahankan negara, bagaimana sikap kita? Ini masalah sepanjang tidak terjadi, ya tidak usah ditanyakan ya. Sepanjang tidak terjadi, ya tidak usah ditanyakan. Kalau dia terjadi, ditanyakan, tidak ada masalah. Memang ada jawabannya. Ya. ada jawabannya. Jadi secara umum di dalam bentuk perangnya itu perlu diperiksa kondisinya bagaimana. Apakah dia di kondisi mempertahankan diri atau di kondisi perang fitnah atau yang selainnya. Ya, dan di sini hukumnya berbeda-beda. Ya, karena itu saya katakan kalau tidak terjadi tidak usah ditanyakan. So, kalau saya merinci hukum juga, ya adalah hal yang apa namanya tidak terlalu berguna. Ya, karena kondisinya tidak ada. Apakah peperangan di Libya termasuk jihad? Ya, apa hubungannya antum dengan Libya? Ya, kita di Indonesia, tidak ada hubungannya dengan apa? Libya. Kewajiban kita doakan saudara-saudara kita, kaum muslimin, supaya mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari fitnah yang menimpa mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keamanan dan pemimpin yang lebih baik. Ya, dan masuk di dalam hal-hal yang seperti ini, urusan umum, ya, menyikapi kondisi umum, ini tidak semua orang layak dalam hal tersebut. Ya. Dan semua orang layak di dalam hal tersebut. Dan di sini saya ingin ingatkan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang sangat agung sekali. Hadis yang sangat agung. Wajib kita menghafalkannya dan mengamalkannya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir Al-Juhani bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Apa jalan keselamatan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amsik 'alaika lisanak wal yasa'ka baituka wa bki 'ala khathiyati." Kata beliau, tahanlah lisan kamu, pegang lisan kamu, dan jadikan rumah kamu lapang bagimu, dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Ini tiga solusi diberikan oleh Nabi jalan keselamatan. Yang pertama, menahan lisan. Sebab lisan ini ular, lisan itu. Ya. Kalau kita tidak hati-hati, dia akan mengingat kita sendiri. Karena itu kata seorang penyair bijaksana, "Ihdar lisanaka ayyuhal insan, la yaldaghannaka innaka tu'ban." Hati-hati, buka dari lisanmu, wahai manusia. Jangan sampai dia mengingatmu. Sungguhnya ular, lisan itu adalah ular bagimu. Ular yang sangat besar, bisa membahayakan. Nah, lisan ini, kadang karena satu kalimat yang dia ucapkan, menyebabkan seorang hamba diseret ke dalam neraka, sejauh timur dan barat. Karena satu kalimat. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna ar-rajula la yatakallamu bi kalimatin, la yatabayyanu fiha, la yatabayyanu fiha, yazillu biha ilan nar, aba'ada ma bayna al-masyriq wal-maghrib." Sungguhnya seorang lelaki, kadang dia berbicara dengan sebuah pembicaraan, dia tidak perjelas pembicaraan tersebut. Maka pembicaraan ini menyeret dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Satu kalimat. Dia tidak perjelas. Kalimat yang menyeret dia sejauh apa? Timur dan barat. Dan juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ar-rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah, ma kana yadhunnu an tablagha ma balagha." Ya. Semuanya seorang lelaki, dia berbicara dari kalimat yang mengandung kemurkaan Allah, tidak pernah dia menyangka bahwa kalimat ini tersebar sedemikian jauhnya. Ya. Maka fakataballahu alaihi sakhatahu ila yaumi yalqah. Maka Allah pun menuliskan untuk dia kemurkaan untuk orang ini hingga hari kiamat, hari tatkala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia berbicara dari kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amsik 'alaika lisanak." Jaga lisanmu. Yang pertama, jangan sembarang bicara. Kemudian yang kedua, "Wal yasa'ka baituka." Dan hendaknya rumahmu itu menjadi lapang bagimu. Ini hal yang kedua di masa fitnah. Kalau ingin selamat, rumah itu jadikanlah sebagai taman sorga. Jadikan dia adalah tempat yang sangat lapang. Sebab orang yang ingin sibuk keluar, ya, menyontong fitnah, ya, keluar melakukan aktivitas yang memperbesar fitnah, itulah sumber fitnah namanya. Tapi kalau dia duduk di rumahnya saja, rumah itu adalah lahan, tempat beribadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Beribadah di masa fitnah itu bagikan berhijrah kepadaku. Dihitung sebagai amalan apa? Amalan hijrah. Dia bisa beramal di rumahnya dengan amalan kebaikan yang sangat banyak. Berbeda dengan orang yang keluar dari rumahnya, menyambut fitnah. Walaupun dia tidak ikut, dia sekedar menonton saja, itu sudah bahaya baginya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang lain, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'id wal-qa'idu fiha khairun min al-mashi wal-mashi fiha khairun min al-sa'i. Akan terjadi fitnah-fitnah. Orang yang duduk di fitnah itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Jadi semakin seorang ada aktivitas di dalam menyongsong fitnah, maka semakin jelek pula ya keadaannya dan semakin mudah pula ia terseret ke dalam fitnah tersebut. Maka ini yang kedua, wal yasa'ka baituka, hendaknya rumahmu lapang bagimu. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabki ala khati'atik, tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Kita ini punya dosa ya, lebih banyak daripada memikirkan urusan orang lain. Kita punya kewajiban membenahi diri kita sendiri. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah kita untuk lebih banyak introspeksi diri. Mungkin saja fitnah-fitnah itu terjadi, banyaknya musibah dan malapetaka yang menimpa, mungkin saja itu karena dosa-dosa kita sendiri. Karena itu, hendaknya kita lebih banyak memperbaiki diri, membenahi diri. Ini hadis yang sangat agung sekali. Kalau dicermati dan diperhatikan, terdapat di dalamnya pokok-pokok yang merupakan sumber keselamatan seorang hamba. Sumber keselamatan seorang hamba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya untuk pertanyaan para sahabat, apakah jalan keselamatan itu wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab dengan hadis itu, amsik, saya ulangi kembali, amsik alaika lisanak, tahanlah lisan engkau, wal yasa'ka baituka, hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu, wabki ala khati'atik, dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, selesai sudah ya pertanyaan. Dan ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sengaja saya tidak baca. Ya. Dan biasanya kalau saya tidak baca pertanyaan, mungkin karena saya tidak tahu jawabannya, dan mungkin karena pertanyaannya bukan pada tempatnya ditanyakan. Ya, baik. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan untuk pertemuan hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Ya, dan saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu menanamkan keindahan Islam di dalam jiwanya. Ya, selalu berbahagia dengan keislamannya. Berbangga dengan keislamannya. Ya, berbangga dengan keislamannya. Sebab Islam ini memuliakan seorang hamba. Memuliakan seorang hamba. Kapan dia merasa mulia dengan keislamannya, maka Allah akan memuliakannya. Maka Allah memuliakannya. Karena itu Nabi Nuh alaihissalam, ya, ketika dilalui oleh kaumnya, dan Nabi Nuh sedang membuat perahu. Ya. Nabi Nuh dan yang beriman bersamanya, walaupun sedikit, membuat perahu. Tiap kali beliau dilalui oleh kaumnya, sahire bihi. Ya. Maka orang-orang ini mengolok-olok Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Mungkin yang mereka katakan, apalagi yang dibuat Nabi Nuh ini? Ya. Tidak ada hujan, tidak ada petir, tiba-tiba bikin perahu. Ya. Mengolok-olok Nabi Nuh. Tapi perhatikan bagaimana kemuliaan Nabi Nuh dan kebanggaan terhadap agama yang Allah berikan kepada beliau. Ya. Disebutkan dalam kelanjutan ayat, Nabi Nuh berkata, in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalau kalian mengolok-olok kami juga mengolok-olok kalian. Ya. Sebagaimana kalian lakukan. Maksudnya ini menunjukkan apa? Bahwa kemuliaan, mereka memiliki kemuliaan, kebanggaan dengan agamanya. Ya. Tidak seperti sebagian muslim, kalau dikatakan, oh ini terlalu fanatik dengan keislamannya. Oh ini lagi yang teroris-teroris ini. Ya, pakai jenggot-jenggot lagi. Ya. Oh ini lagi yang begini dan begini. Hal-hal yang ada hubungannya dengan syariat. Ya. Dan itu adalah ciri seorang muslim, itu dia bangga dengannya. Ciri seorang muslim dan muslimah, dia hendaknya berbangga dengannya. Walaupun manusia menuduhkan kepadanya kalimat-kalimat yang tidak benar. Dia hendaknya bangga dengan keislamannya tersebut. Ya. Dan di kehidupan tentunya ada ujian dan ada cobaan. Dan itulah kehidupan seorang hamba. Siapa yang bersabar di dalam cobaan, disitulah letak besar kecilnya pahala. Dan siapa yang di dalam cobaan dia berhasil melewatinya, disitulah hal yang menentukan kebaikan bagi seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita semua kemuliaan di dalam berislam ini dan kebanggaan terhadap agama, dan selalu menanamkan di dalam jiwa kita semua keindahan akan Islam ini. Dan saya juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita bahas dalam kajian ini bermanfaat untuk seluruh hadirin, menjadi bekal kebaikan untuk kita semua di hari-hari kehidupan ini. Sebagaimana saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan ini sebagai amal kebaikan yang membawa manfaat untuk kita semua insyaallah taala hari tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Atas segala macam kekurangan saya mohon dimaafkan. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.